Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan. Kita sampai pada pendalilan untuk sebuah kesimpulan bahwa Allah tidak membiarkan kita begitu saja dalam kebingungan, tapi mengutus kepada kita seorang Rasul. Maka barang siapa yang mentaati Rasul tersebut akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya akan masuk neraka. Dalilnya adalah surat Al-Qamar, surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhda wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat. Dari ayat ini disimpulkan oleh penulis bahwa Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Mana syahidnya? Syahidnya pada inna arsalna ilaikum rasula. Sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Dan kesimpulan dalil yang kedua adalah barang siapa yang mentaati rasul tersebut akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya akan masuk neraka. Ini syahidnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'auna ar-rasula fa'akhadnahu akhdha wabila. Kama arsalna ila fir'auna ar-rasula fa'asa fir'auna ar-rasula fa'akhadnahu akhdha wabila. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat. Itu syahidnya. Adapun wajud dalilahnya, alasan pendalilannya, bahwa dalam ayat yang ke-15 Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Dia mengutus seorang rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lalu disebutkan dalamnya bahwa pada Allah juga menyebutkan bahwa telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah Musa alaihissalam. Namun pada ayat yang ke-16 disebutkan Fir'aun mendurhakai Rasulullah Musa alaihissalam sehingga disiksa oleh Allah dengan siksaan yang berat. Ketika disebutkan dalam ayat ini kama arsalna dan seterusnya, sebagaimana kami telah mengutus dan seterusnya, maka di sini berarti Syekh berdalil dengan cara berdalil qiyas, yaitu metode qiyas. Bahwa ketika Fir'aun mendurhakai Rasulullah Musa alaihissalam itu disiksa dengan siksaan yang berat, maka dikiaskan, maksudnya dikiaskan itu disamakan hukumnya dengan orang yang mendurhakai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini. Mengapa dikiaskan atau disamakan hukumnya? Karena ada dua alasan. Yang pertama, sama sebab atau illah al-hukm, yaitu sebab hukumnya sama, yaitu sama-sama durhaka kepada utusan Allah. Hanya saja yang satu kepada Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah Musa alaihissalam, yang satu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama-sama durhaka kepada utusan Allah, mengakibatkan hukumnya pun juga sama, sama-sama orang yang durhaka kepada utusan Allah diancam dengan siksa, atau sama-sama disiksa dengan siksaan yang berat jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghalang untuk disiksa. Kemudian yang kedua alasannya, karena sunnatullah itu tetap tidak berubah, bahwa orang yang durhaka kepada utusan Allah, siapapun orangnya, baik dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari umat Rasulullah Musa alaihi salam, akan mendapatkan siksa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian luruslah pendalilan penulis rahimallahu taala bahwa Allah mengutus kepada kita seorang rasul yang taat kepadanya masuk dalam surga, dan yang mendurhakainya masuk ke dalam neraka, artinya dapat siksa. Tentu kalau taat tidak mendapatkan siksa, yaitu malah mendapatkan pahala. Baik, berikutnya yang ketiga, yang kedua dari tiga perkara yang wajib untuk diketahui dan diamalkan. Atsaniyah, yang ketiga, yang kedua, yaitu annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad-dalilu qawlu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya Allah, saya ulangi, sesungguhnya Allah tidak ridha dipersekutukan dengan apapun dan siapapun dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, tidak dengan malaikat yang didekatkan. Wala nabiyun mursalun, dan tidak dengan nabi yang diutus. Wadalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah kepunyaan Allah. Karena itu janganlah kalian menyembah apapun di dalam di dalamnya di samping menyembah Allah. Saya ulangi, karena itu janganlah kalian menyembah apapun di dalamnya di samping menyembah Allah. Kita perhatikan di sini annallaha la yarda ayyushraka mahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah tidak ridha dipersekutukan dengan siapapun dan apapun. Mengapa diterjemahkan demikian? Karena ahadun itu nakirah tanpa alif lam, dan dalam konteks kalimat peniadaan karena ada la, la yardha. Secara kaidah kalau ada nakirah dalam konteks, dalam qaidut tafsir disebutkan kalau ada nakirah dalam konteks, kalau ada isim nakirah dalam konteks kalimat peniadaan, maka menunjukkan umum. Baik itu yang bisa disebut dengan kata siapapun maupun yang kalau diterapkan dalam kalimat ini, baik itu yang bisa disebut dengan kata siapapun maupun yang disebut dengan kata apapun. Maka tidak makhluk berakal ataupun tidak berakal, tidak makhluk hidup ataupun makhluk mati, selama itu selain Allah dan selain Allah itu adalah makhluk, maka tidak ridha Allah dipersekutukan dengannya di dalam beribadah kepadanya. Dalam bentuk apapun kesyirikan tersebut, baik itu syirik qauliyah maupun syirik qalbiyah maupun syirik fi'liyah, i'tiqadiyah, qauliyah maupun fi'liyah, baik itu dalam syirik samar maupun dalam syirik jali, terang, apapun bentuk kesyirikan itu Allah tidak meridainya. Kemudian disebutkan oleh penulis dengan sebuah contoh yang tidak asal ngambil contoh, namun contoh ini menunjukkan ketinggian ilmiah dari penulis dalam menuliskan sebuah tulisan. Dan ini tidak terbukti pada satu kalimat beliau ini, nanti akan terulang, insyaallah akan saya jelaskan ada contoh lainnya. Penulis kalau menyebutkan contoh itu berusaha sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya ada dalilnya, dan berusaha untuk tidak asal mengambil contoh, namun contoh yang sangat urgen untuk diambil sebagai sebuah contoh karena ada maksud di balik itu. Apa contohnya di sini? La malakun muqarrabun. Tidak malaikat yang didekatkan kedudukannya dengan Allah, wala nabiyyun mursal, dan tidak pula dengan nabi yang diutus. Semuanya tidak layak menjadi sekutu bagi Allah karena Allah tidak memiliki sekutu. Tidak ada satupun dari malaikat yang muqarrab dan nabi yang mursal itu pantas menjadi sekutu bagi Allah. Tidak boleh dan tidak ridha Allah dipersekutukan dengan malaikat maupun dengan nabi. Apa rahasia pengambilan contoh dua hamba Allah yang mulia ini? Jawabannya adalah yaitu qiyas aulawi, logika penyangatan. Kalau malaikat yang kedudukannya itu didekatkan, yang tinggi di sisi yang kedudukannya tinggi, yang kedudukannya didekatkan dengan Allah saja tidak layak untuk dipersekutukan dengan Allah, dan juga demikian nabi yang diutus tidak layak dipersekutukan dengan Allah, nah apalagi hamba Allah ataupun makhluk lainnya yang kedudukannya jauh di bawah keduanya, lebih tidak pantas lagi, lebih terlarang lagi untuk dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberi contoh yang paling tertinggi dari hamba Allah. Malaikat muqarrab tertingginya malaikat Jibril alaihissalam. Nabi mursal paling tingginya Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedua hamba Allah yang paling mulia itu saja tidak boleh Allah bersekutukan dengannya, tidak ridha Allah dengan hal itu, apalagi dengan wali ini wali itu atau kiai ini kiai itu. Apalagi batu, apalagi benda-benda yang sepele yang dikeramatkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya bahwa Allah tidak ridha terhadap kesyirikan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah kepunyaan Allah. Fala, maka janganlah tad'u kalian menyembah ma'allahi ahada, bersamaan dengan Allah siapapun dan apapun. Di dalam masjid-masjid tersebut, perhatikan di sini kalimat fala tad'u ma'allahi ahada itu kalimat larangan dari melakukan kesyirikan, larangan dari melakukan kesyirikan. Kalau dilarang berarti tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka lurus pendalilan penulis bahwasanya Allah tidak ridha terhadap kesyirikan, karena dalam ayat ini kesyirikan dilarang. Jadi mudah memahaminya bahwa dilarang menunjukkan tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dilarang dalam konteks larangan yang haram dikerjakan di sini, begitu maksudnya, maka ini tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini bahwa dalam ayat ini terdapat dua faedah yang besar, yaitu yang pertama faedah keumuman larangan beribadah kepada selain Allah dalam bentuk apapun, atau dengan kata lain keumuman bentuk syirik yang terlarang dalam ayat ini, yang dilarang dalam ayat ini. Faedah yang kedua, keumuman sesembahan selain Allah yang dilarang disembah, keumuman sesembahan selain Allah yang terlarang untuk disembah. Mana syahidnya, kalau itu kesimpulan dari dalil madlul, mana syahidnya dan bagaimana wajudillahnya? Syahidnya untuk kesimpulan yang pertama, keumuman tentang larangan beribadah kepada selain Allah, yaitu keumuman syirik yang terlarang, ini diambil dari fala tad'u. Sedangkan keumuman kesimpulan yang kedua, yaitu keumuman sembahan selain Allah yang terlarang untuk disembah, dari adanya isim nakirah ahada dalam konteks larangan, dalam konteks kalimat larangan, maka ini semisal dengan isim nakirah jika terletak pada kalimat peniadaan. Kalau tadi peniadaan, kalau sekarang larangan. Namun ini menunjukkan sama-sama, saya ulangi, namun ini sama-sama menunjukkan keumuman. Ahada, siapapun dan apapun selain Allah Ta'ala. Karena ada larangan la di situ, jangan. Kemudian ada isim nakirah ahada. Kemudian adapun pada fala tad'u, bagaimana wajudillahnya, alasan pendalilannya? Kalau pada ahada dalam konteks kalimat nakirah, begitu alasan pendalilannya, kaidah nakirah dalam konteks kalimat larangan menunjukkan umum, umum terkait dengan ahada di situ, yaitu sesembahan selain Allah. Kemudian yang kedua atau yang pertama tadi, Falatan tahu kok bisa menunjukkan kepada keumuman syirik yang terlarang, keumuman larangan ibadah dalam bentuk apapun, baik ucapan maupun perbuatan kepada selain Allah. Dari mana alasan pendalilannya kalau kita sudah tahu syahidnya falatatu? Jawabannya adalah karena adanya nakirah, isim nakirah pada konteks kalimat larangan, sama sesungguhnya dengan ahada tadi. Kalau muncul pertanyaan, bukankah tata'u itu adalah fi'il, kata kerja, bukan isim? Jawabannya na'am, tetapi bisa ditakwil berupa menjadi isim masdar yang nakirah. Dalam konteks yang seperti itu, yang asalnya adalah konteks larangan, maka ini menunjukkan keumuman. Keumuman apapun bentuk doa, karena tad'u itu kan doa. Da'a ya do'u. Doaan. Apapun bentuk doa itu keumumannya seperti itu. Bukankah ada ibadah lain selain berdoa? Karena doa baik, ada isti'anah, ada istighatsah, ada isti'adzah, itu bagian dari doa. Baik, apapun bentuk doa terlarang. Tetapi bukankah ada ibadah-ibadah lain yang selain doa, sholat, puasa, haji dan seterusnya? Bolehkah kalau begitu melakukan kesyirikan dalam ibadah-ibadah selain doa? Jawabannya tidak boleh. Apa dalilnya? Ini pula, ayat ini pula. Bagaimana wajudillahnya? Tadi sama, falatatau. Di dalamnya mengandung isim nakirah yang menunjukkan keumuman doa. Tetapi doa yang dimaksud adalah doa menurut istilah disiplin ilmu tauhidul uluhiyah, karena kita sedang berbicara dalam disiplin ilmu tauhidul uluhiyah, difahami sebuah ilmu sesuai dengan terminologinya. Doa dalam disiplin ilmu tauhidul uluhiyah terbagi menjadi dua, doaul mas'alah dengan doaul ibadah. Doaul mas'alah dalam bahasa kita berdoa yang mengandung lisan mengucapkan permintaan kepada Allah, itu namanya berdoa, doaul mas'alah. Adapun doaul ibadah adalah seluruh ibadah selain berdoa. Itu semua tercakup dalam ayat ini. Terlarang untuk dipersembahkan kepada siapapun dan apapun selain Allah. Mengapa seluruh ibadah selain doa masalah, yaitu berdoa, dikatakan sebagai doa sehingga diistilahkan doa ul ibadah? Mengapa dikatakan sebagai doa? Sholat itu dikatakan doa, jihad dikatakan doa, jihad yang syar'i. Kemudian apa? Menunaikan zakat dikatakan doa dalam disiplin tauhidul uluhiyah. Jawabannya karena setiap orang yang melakukan ibadah, apapun bentuk ibadah itu kepada Allah, ibadah yang benar tentunya, itu pastilah mengandung permintaan dalam hatinya, harapan dalam hatinya agar diterima oleh Allah, agar diberi pahala oleh Allah pelakunya, itu permintaan juga. Maka pantas dikatakan doa. Sehingga dari sinilah seluruh bentuk kesyirikan terlarang, entah kesyirikannya bentuknya adalah pengaliran darah hewan binatang alias menyembelih, ibadah menyembelih yang disembahkan kepada selain Allah, terlarang dengan ayat ini. Sehingga kalau kita fahami ayat ini seperti itu, lurus dengan pendalilan penulis, kesimpulan penulis. penulis juga menggunakan redaksi yang mirip dengan kalimat dalam ayat. Adanya nakira pada konteks kalimat peniadaan. Innallah, annallaha la yardha, bahwasanya Allah tidak ridho an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, untuk dipersekutukan dengan siapapun dan apapun dalam beribadah kepadanya. Ada dua keumuman pula dalam kalimat penulis ini. Satu, ahadun, nakirah dalam konteks kalimat peniadaan. Dan yang kedua, an yushroka, bisa ditawil isyrokan, karena fi'il mengandung isim mas, tawilan isim masdar, dalam konteks peniadaan. Maka umum, kesyirikan bentuk apapun dalam fi ibadati, dalam beribadah kepada Allah, itu terlarang. Jadi masya Allah, saya bayangkan kalau kita yang ngerjakan nulis matan kayak gini, mikirnya ketap-ketipnya mungkin berjam-jam, milih kalimat yang apa namanya, beri contoh saja, milih dulu apa pilihan kalimatnya sehingga bisa dikiaskan secara aulawi, analogi penyangatan. Kalau malaikat saja tidak layak bersukan dengan Allah, apalagi selain malaikat. Terus mencari kalimat yang redaksinya mirip dengan kalimat dalam ayat. Belum lagi ditambah dengan kalimat-kalimat seperti i'lam yang mengandung ittiba', dan juga demikian kalimat annallaha khalaqana yang ada dasarnya dalam dalil, dalam dalil warazaqana dan seterusnya. Nah, kalau setiap dalil dan setiap dalil di dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah, entah itu akidah, tauhid, fikih dan yang lainnya, ini antum perhatikan empat perkara ini, sahih tidaknya, kesimpulan hukumnya apa, atau fawaid yang bisa diambil darinya. Terkadang kalau mempelajari hadis kan ada faedahnya di bawahnya. Itu biasanya adalah kesimpulan dari hadis. Berarti madlul. Nah, tugas antum walaupun tidak dijelaskan oleh penulis atau pensyarah, sebagai penuntut ilmu mencari apa wajudallahnya, apa alasan pendalilannya, kok bisa dari kalimat yang pendek dalam hadis ini keluar fawaid seperti itu. Biasanya ulama punya alasan ilmiahnya, hanya saja mereka melihat waktu dan tempat, cocok enggak disampaikan ini di majelis ini dan itu, karena fokusnya adalah bahas fikih, tidak membahas qawaidut tafsir misalnya, atau tidak membahas masalah usul fiqh, cara berdalil. Tapi kalau antum membiasakan untuk mencari, cara mencarinya bagaimana Ustaz? Jadi kitab-kitab syarah hadis biasanya disebutkan di sana isyarat-isyarat kepada alasan pendalilan, sebagiannya kepada kaidah dan seterusnya. Kalau ayat ya kepada buku-buku tafsir, kitab-kitab tafsir, dan dalam kitab-kitab yang alat yang mendukungnya, qawaidut tafsir, usulut tafsir, ulumul Quran dan seterusnya. Jadi ilmu-ilmu tadi itu saling berkaitan. Cuman hanya saja kalau itu audiennya adalah orang-orang awam, maka ya langsung saja kesimpulannya, enggak boleh begini, dalilnya ini, haramnya ini, dalilnya ini. Kalau mbah-mbah kemudian diajari wajud dalalah, mumet nanti. Membedakan uang 5.000 sama 500 saja enggak bisa misalnya, kemudian diajari syahid dan wajud dalalah, ini enggak hikmah namanya. Termasuk yang berumur mbah-mbah seperti ayah dan ibu kita misalnya, maka tidak pas kalau disampaikan wajud dalalahnya begini pak, isim nakirah lele, malah tidak apa, malah tidak didengar, bisa jadi melarikan manusia dari dakwah. Langsung intinya demikian, karena Allah Ta'ala berfirman demikian. Atau di dalam ayat Al-Quran disebutkan saja temanya demikian kalau tidak hafal ayatnya. Atau kalau situasinya memang membutuhkan meringkas saja dari inti sebuah ayat. Kemudian ats-tsalitsatu, yang ketiga. Penulis mengatakan anna man ata'ar rasul, bahwasanya barang siapa yang mentaati utusan Allah, wa wahadallaha, dan mengesakan Allah, beliau dahulukan mentaati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa berselawat. Ini adalah karena perkara yang pertama yang beliau sebutkan tentang taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang kedua yang disebutkan adalah tentang at-tauhid. Tetapi alangkah indahnya jika didahulukan hak Allah, yaitu tentang tauhidullah, baru tentang taat kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, yang jelas didahulukan ini karena urutannya yang pertama tadi terlanjur disebutkan tentang taat kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Anna man ata'ar rasul, bahwa barang siapa yang taat kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wahadallaha, dan mengesakan Allah, sudah bagus mengesakan Allah, sudah bagus taat kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu ditekankan satu hal ini, yang hakikatnya ini bentuk mengesakan Allah, mengesakan Allah, dan realisasi mengesakan Allah yaitu al-wala dan al-bara yang benar. Dan hakikatnya bentuk taat kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Tentang masalah wala dan bara yang benar. Bagaimana wala dan bara yang benar? La yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Tidak boleh berwala kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Walau kana aqraba qaribin. Walaupun dia adalah aqraba qaribin, karib kerabat yang terdekat, bapak, anak, ibu, walaupun demikian kedudukannya, tapi kalau dia memusuhi Allah Ta'ala, menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka tidak boleh kita berwala kepadanya. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada dalil tentang hal ini, maka perlu kita ketahui apakah maksud berwala di sini, yaitu akidah yang mendasar dalam Islam, yaitu al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. Apakah al-wala dan al-bara? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan definisi dari al-wala dan al-bara. Yang al-wala dan al-bara ini adalah salah satu dari pokok agama Islam. Oleh karena itu para ulama ketika mendefinisikan Islam, nanti kita akan sampai, yaitu al-istislam lillahi bitawahid wal-inqiyad lahu bitta'ah wal-bara'ah minasyirki wa ahli. Ada dimasukkan dalam definisi Islam itu akidah al-bara. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan ketaatan kepadanya, dan bara' kepada syirik dan pelakunya. Jadi akidah al-wala dan al-bara', akidah yang sangat mendasar dalam Islam, merupakan bagian dari makna kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah mengandung dua rukun. Yang pertama rukun nafi dan yang kedua rukun itsbat. Pada la ilaha itu nafi dan illallah itu itsbat. La ilaha, tidak ada sesembahan selain Allah. Illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Illallah, selain Allah. Saya ulangi, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Itu yang benar. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Demikian yang benar. Sehingga mengandung peniadaan dan penetapan. Yang dinamakan peniadaan itu rukun nafi dan penetapan itu rukun itsbat. Di dalam rukun nafi itu hakikatnya bara. Terdapat bara. Di dalam rukun itsbat penetapan itu hakikatnya terdapat wala. Wala. Sehingga wala dan bara itu kandungan dari kalimat tauhid. La ilaha illallah yang merupakan dasar dari agama Islam. Syahadat rukun Islam yang pertama. Oleh karena itu akidah wala dan bara adalah akidah pokok dalam Islam. Dan wala dan al-bara, al-wala dan al-bara termasuk ajaran agama seluruh para rasul alaihi salatu wasalam. Lalu apakah al-wala dan al-bara itu? Al-wala pada asalnya adalah cinta dalam hati. Kecintaan dalam hati itu asal dari al-wala. Karena hati cinta, kalau cinta itu benar maka diikuti dengan tuntutannya yang menggambarkan kecintaan hati. Suasana hening mungkin dengan apa, setelah perut habis diisi 50 gram naik ke atas jadi 5 watt matanya, ditambah dengan kipas angin, maka perlu apa, selingan-selingan yang membuat hilang rasa kantuk. Berbicara masalah cinta, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan cinta itu kata yang sulit didefinisikan, tetapi dikenal lewat tanda-tandanya. Kan gak ngantuk toh? Karena yang di hadapan saya likuran sama welasan, belasan tahun sama 20 tahunan ke atas. Ya, kalau bicara masalah yang menghangat seperti ini, bangunlah semangat-semangat untuk mendengarkan. Baik, bisa diketahui lewat tanda-tandanya dan bisa diketahui lewat yaitu bukti-buktinya. Begitu inti penjelasan Muqayyim rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu ketika seorang mengatakan wala dalam hati, bahwasanya hati saya wala, cinta, mana buktinya, mana tandanya? Kalau memang benar diikuti dengan konsekuensinya, diikuti dengan tandanya, diikuti, diiringi dengan buktinya. Orang kalau cinta Allah, maka diantara buktinya menunggu menunggu-nunggu saat-saat turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, diisi dengan sholat malam, diisi dengan berdoa, karena dalam dalil yang berdoa dikabulkan. Dan demikianlah cinta secara umum. Ketika Anda mencintai calon pasangan, cinta dalam hati ini, kalau memang benar-benar cinta, akan diikuti dengan bukti dan tanda. Di antaranya rela menyeberang pulau, melamar walaupun harus naik bis kota, naik apa? Bis antar pulau berjam-jam, nyebrang lewat kapal pakai mabuk lagi. 5 hari baru nyampe di pulau seberang. Calon itu baru calon, belum tentu diterima khitbahnya. Sampai sana masih harus estafet bis kota. Sampai situ masih estafet sekoci mungkin. Karena harus di pulau yang tidak terlacak Google Map misalnya. Tapi karena apa? Cinta yang demikian besar dalam hati, sungguh-sungguh cintanya akan diikuti dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan dalam telepon, ya saya siap akan mengkhitbah hari Senin bulan depan, karena perjalanan ini 1 bulan misalnya. Kalau kirim surat pun Pak Pos tidak bisa, karena tidak ada di Google Map. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apapun pulau diseberangi, gunung didaki, siang malam ditemui, halangan dan rintangan tidak terasa. Ketika sudah jadi akad nikah, tidak punya sepeda motor pun, sepeda Jawa pun jadi. Jangankan jalan yang datar jauh, yang tanjakan jauh pun akan dilalui. Berat mas, enggak, sampai gembobros apa keringetnya. Sudah gak ngantuk, kembali ke materi. Baik. Wala, itu cinta dalam hati. Yang diikuti tuntutannya yaitu menggambarkan kecintaan hati, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Seperti menolong, memuliakan, menjadikan sahabat, menjadikan pemimpin, mengikuti dalam kebaikan. Ini tuntutan-tuntutan kalau seorang itu wala kepada seseorang. Wala kepada orang kafir ada buktinya. Apa buktinya itu? Di antaranya adalah menjadikan pemimpin, menjadikan sahabat, penasehat partainya misalnya, menjadikan narasumber yang menjadi rujukannya di dalam gerakan politiknya, menolongnya, memuliakannya, mengikutinya. Itu al-wala. Adapun al-bara, pada asalnya adalah benci. Benci. Bukan benci yang benar-benar cinta. Karena terkadang orang mengatakan saya benci kepadamu, benar-benar cinta, benci, sebel aku, senang betul. Ini bukan yang itu, bukan istilah-istilah itu, tetapi benci benar-benar, kebencian dalam hati. Kebencian dalam hati, al-bara' pada asalnya adalah benci dalam hati. Benci dalam hati ini diikuti tuntutannya, yang menggambarkan kebencian hati, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, seperti memusuhi, tidak menjadikan sahabat, tidak memilih sebagai pemimpin karena benci, mengkafirkan orang yang memang dikafirkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya karena memang benci, memerangi pada kondisi yang memang disyariatkan untuk diperangi, bukan asal jihad yang digembar-gemburkan oleh sebagian orang, bukan asal kata jihad yang digembar-gemburkan oleh sebagian orang, tapi benar-benar jihad yang syar'i pada kondisi yang disyariatkan untuk memeranginya di bawah pimpinan seorang muslim yang memang diakui secara sah di negara tersebut, memimpin kaum muslimin di negara tersebut. Baik. Nah, al-wala dan al-bara memiliki padanan istilah, yaitu al-muwalah wal-mu'adah. Satu, itu sama saja. Dua, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, sama saja itu. Al-muwalah wal-mu'adah, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Dengan al-wala dan al-bara sama itu. Kalau sudah kita ketahui makna asal al-wala demikian, al-bara demikian, padanan istilahnya demikian, mari kita masuk dalam definisi al-wala secara menyeluruh. Kalau antum perhatikan fatwa dari ulama tentang definisi wala, sebagian ulama yang satu dengan yang lain berbeda-beda definisinya. Tapi sebatas yang saya ketahui, kalau itu dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak saling bertentangan, saling melengkapi. Nah, saya pilihkan definisi yang menyeluruh, karena mendefinisikan itu ibaratnya Anda ditanya tentang MPD oleh teman di asal kota Anda yang ingin mengikuti daurah di sini, namun masih berada di rumahnya sana. Tempatnya di mana? Di MPD. MPD itu apa? Masjid. Ciri khasnya demikian dan demikian. Dia sebutkan jumlah pintunya, misalnya. Kemudian tanya kepada temannya yang satunya, didefinisikanlah MPD dengan dia definisikan bentuknya, bukan pintunya, bukan jumlah pintunya. Yang satunya didefinisikan dengan definisi yang lain, catnya atau alamatnya. Nah, apakah ketiga-tiganya ini bertentangan? Tidak saling bertentangan, asalkan sesuai dengan fakta. Tapi saling melengkapi. Ada yang tanya orang yang keempat, disebutkan semua sisi tadi. Nah, wallahu ta'ala alam shawab, definisi al-wala dan al-bara yang universal, yang mencakup sebatas yang saya ketahui adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam majmu' fatwanya. Beliau menjelaskan intinya, al-wala itu adalah mencintai Allah dan segala sesuatu yang Allah cintai, baik itu tauhid maupun ahli tauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun kaum mukminin serta amal saleh. Pokoknya patokannya mencintai Allah dan mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Berarti berwala itu bisa kepada Allah, bisa kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah, amal saleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Wala kepada tauhid artinya cinta kepada tauhid, wala kepada ahlu tauhid artinya cinta kepada ahlu tauhid, dan keduanya dicintai oleh Allah Ta'ala. Adapun al-bara adalah membenci seluruh perkara yang dibenci oleh Allah, membenci seluruh perkara yang dibenci oleh Allah. baik kekufuran maupun orang kafir, kebidahan maupun ahlul bid'ah, kemaksiatan maupun pelaku kemaksiatan. Jadi tidak sebatas pada kesyirikan. Barak ditujukan tidak sebatas kepada kesyirikan, sebagaimana wala tidak sebatas ditujukan kepada Allah dan at-tauhid. Allah at-tauhid, ahlul tauhid, tetapi kepada Allah dan kepada seluruh yang dicintai oleh Allah. Kalau bara, kepada segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, baik kekufuran maupun pelakunya, yaitu orang kafir, kebidahan maupun ahli bidah, kemaksiatan maupun pelaku kemaksiatan. Tentunya wala dan albara yang benar sesuai dengan kadar, sesuai dengan kadarnya. Mencintai atau membenci seseorang pelaku kemaksiatan sesuai dengan kemaksiatannya. Semakin banyak kemaksiatannya, semakin kita membencinya. Semakin sedikit, semakin kita mencintainya. Karena wala kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu banyaknya kebaikan pada diri orang tersebut. Kalaulah seandainya ada, ini perkataan Ar-Rabi Ibn Khuzaim intinya, bahwasanya jika Anda melihat ada orang yang melakukan kemaksiatan, yang zahirnya melakukan kemaksiatan, kemudian Anda membencinya, tapi ternyata orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, karena mungkin malamnya dia bertaubat, Anda tidak mengetahuinya, dan taubatnya diterima oleh Allah, tapi batas yang Anda ketahui adalah dia pelaku kemaksiatan, Anda membencinya, maka Anda, kata Rabi Ibn Khuzaim, Anda akan diberi pahala atas kebencian Anda terhadap kemaksiatan dan pelakunya. Kemudian lanjut beliau, kurang lebihnya begitu kalimatnya, bahwa yang didahulukan dan diakhirkan saya lupa, yang jelas kalimatnya tentang masalah benci dan cinta, yaitu jika Anda mencintai seseorang yang zahirnya adalah pelaku kebaikan, ternyata hakikatnya dia adalah orang yang dibenci oleh Allah, maka Anda tetap diberi pahala. Anda tetap diberi pahala karena kecintaan Anda kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bisa jadi dia riya melakukannya, ketaatan-ketaatan tersebut hakikatnya dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka urusan kita adalah sesuai dengan sunnah, ikhlas dan sesuai dengan sunnah sudah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semakin seseorang itu melakukan banyak kemaksiatan, maka semakin kita benci, walaupun satu daerah, bahkan satu kamar kos-kosan dengan kita, bahkan sering neraktir kita. Nah, traktir itu kan perbuatan baik, amal soleh, Ustaz. Iya. Tetapi al-hukmu al-ghalib, kaidah dalam syariat, hukum berdasarkan mayoritas. An-nadir la yu'ad, namanya jarang, sedikit, itu tidak diperhitungkan dalam syariat sebagai patokan. Ada dalilnya ini, sebetulnya ada syarahnya kalimat yang seperti ini, namun bukan pada tempatnya. Intinya, lihat mayoritasnya. Kalau kepada teman-teman seluruh kos-kosan dan seluruh kampus pada suka zalim, suka usil, suka ngerjain, suka ini, hanya pada kamu saja gara-gara sepupu, gara-gara sama-sama ngapaknya misalnya, gara-gara sama-sama Jawanya atau sama-sama Sundanya, sama-sama Betawinya, kemudian jadi ada ikatan kesukuan, maka ini bukan wala dan barok yang benar. Seperti ini, maka tuntutannya Anda membenci dia sebesar kemaksiatannya tadi, walaupun ada sedikit kebaikan, namun pas kebaikan itu kepada kita. Kalau yang lainnya enggak, karena tadi kembali kepada definisi, namanya wala adalah mencintai Allah dan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Namanya bara adalah membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan dalam syariat al-hukmu alal ghalib, hukum berdasarkan yang mayoritas. Seperti itu. Di antara konsekuensi definisi tadi, ya, yang lainnya itu konsekuensi yang kedua, tadi konsekuensi yang pertama tadi adalah orang yang benar-benar kuat memegang akidah wala dan bara dalam bermuamalah itu enak. Dia dengan mudahnya menghapus catatan hitam yang silam. Karena mengembalikan kepada definisi al-wala dan al-bara. Memang dulunya dia pencopet, dulunya dia pacaran sama si Nunung, si Nining, si Neneng dan si Nenek. Yang ini bunting, yang ini hamil, yang ini melahirkan di luar nikah. Itu dulu. Sekarang dia bertaubat. Apa wala itu? Mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Taubat dicintai oleh Allah. Maka saya harus tukar rasa benci saya dengan cinta. Sekejap itu juga. Walaupun masih ada sedikit kedzaliman dia, dan pas kedzaliman itu kepada saya, utang gak bayar-bayar padahal punya misalnya. Cuman saya saja jadi gitu kan. Ya kayak yang lain pada dibayari semua. Mayoritas dia bisa disifati suka membayar hutang sesuai dengan waktunya. Cuman pas ke saya saja dia rese misalnya. Seperti itu. Al-hukm al-ghalib. Anda harus paksakan hati Anda untuk menukar rasa benci yang menjadi mayoritas tadi menjadi cinta mayoritasnya. Benci pada sebagian perbuatannya, masih benci pada sebagian perbuatannya. Karena tidak boleh membayar tanpa membayar, menunda pembayaran utang padahal mampu. Terlarang dalam syariat. Jadi seperti itu. Kalau seseorang berhasil memanajemen cinta dan benci di dalam hati ini, maka nanti balasannya ada dalam surat yang ada dalam ayat yang dibawakan oleh penulis. Intinya al-jaza min jinsil amal, balasan sejenis dengan amalannya. Kalau dia rela menukar cinta dengan benci karena Allah, atau sebaliknya rela menukar benci dengan cinta karena Allah, maka al-jaza min jinsil amal, balasan sejenis dengan amalan. Orang yang seperti ini yang dihargai di tengah-tengah masyarakat, punya prinsip, tidak asal ngelompok, ngegeng dan asal ikut-ikutan dukung, terutama dalam masalah persengketaan. Apalagi kalau persengketaan itu sudah tahunan, si fulan bersengketa dengan fulan tahunan, tapi karena saya teman dekatnya fulan ya enggak enak saya untuk tidak mendukung. Jangan, enggak enak. Ewoh pekewoh, enggak enak ini penyebab Abu Thalib masuk dalam neraka kekal selamanya. Enggak enak kepada temannya. Untuk mau masuk Islam enggak enak kepada temannya. Jangan dibiasakan kata ewoh pekewoh enggak enak dalam yang bukan pada tempatnya. Ini bertentangan dengan sikap wala dan bara. Kita menghambanya kepada Allah, bukan menghamba kepada keinginan fulan dan fulan. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, jika Anda mendapatkan definisi dari ulama tentang wala dalam kitab Syarah Salatul Usul atau kitab Tauhid atau kitab yang lainnya. Misalnya ada yang menafsirkan wala dan bara mananya adalah mencintai mukminin dan berwala kepada mereka serta membenci orang-orang kafir dan memusuhi mereka, benci kepada mereka dan agama mereka. Nah, ini sepertinya hanya membatasi dalam masalah keimanan dan kekufuran. Nah, yang seperti itu bukan maksudnya adalah pembatasan. Tetapi ulama mendefinisikan sebuah istilah itu berdasarkan konteks. Kalau konteksnya sedang menjelaskan tentang tauhid, maka al-wala dan al-bara. Dalam masalah tauhid dan syirik, maka tidak aneh kalau al-wala dan al-bara didefinisikan seperti ini. Asal tidak ada bahasa apa membatasi. Hanya itu saja, mengkhususkan hanya itu saja. Seperti itu. Seperti misalnya nanti sebentar lagi kita akan dapatkan bukti apa yang saya ucapkan, bahwa ulama itu terkadang mendefinisikan sebuah istilah itu mempersempit, tapi tidak ada makna pembatasan. Kenapa? Karena disesuaikan dengan konteksnya. Nanti di dalam materi ini ada pula contohnya insyaallah taala. Baik. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum ke dalil hukum wala dan bara, hukum wala, karena yang dibahas dalam matan ini kan la yajuzu muwalatu, tidak boleh berwala man haddallaha wa rasulah, orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka kita pelajari hukum wala. Wala kepada siapa di sini? Orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kepada kita bahas tentang, kita pelajari tentang hukum wala kepada orang-orang kafir dan musyrikin. Cinta kepada orang kafir dan musyrikin. Hukum wala atau al-muwala itu ada dua macam. Yang pertama al-muwala al-kubra, wala akbar. Dan yang kedua al-muwala as-sughra, wala asghar. Sama saja itu kalimat yang sepadan. Maksudnya istilah yang sepadan. Al-muwala al-kubra ini sebagaimana asyirkul akbar, al-kufrul akbar, an-nifaqul akbar. Sama-sama akbarnya, yaitu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi wala cinta itu ada yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka janganlah sekali-kali kalian bermain-main dengan api cinta. Karena diantara bentuk kecintaan ada yang bisa sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau sudah seperti ini, namanya belajar ilmu syar'i, itu kan kegunaannya adalah untuk mengkoreksi diri sendiri, itu yang pertama kali. Maka yang seperti ini langsung kalian berkilas balik, bukan karena mau tahun baru, tapi muhasabah setiap waktu. Kilas balik, dulu saya punya teman SMA non Islam agamanya, punya teman SMP juga demikian, sempat pacaran bahkan misalnya. Misalnya, maka mari diperiksa apa status perbuatan ketika itu, apa status dosanya ketika itu, apakah sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak. Baik. Kalau apapun dosanya mengeluarkan dari Islam atau tidak, dalam Islam itu solusinya mudah, tinggal bertaubat, terpenuhi 6 syarat taubat, selesai urusan. At-ta'ib dalam hadis, at-ta'ib kaman la dzamba lahu. Hadis yang sahih, maksudnya tidak dhaif. Orang yang bertobat seperti orang yang tidak pernah berdosa. Enak sekali dalam Islam. Maka jangan sibukkan diri dengan mengkafir-kafirkan. Tapi sibukkan diri dengan mendakwahi diri sendiri, mendakwahi orang lain. Karena dalam Islam dosa sebesar apapun kalau tobat sudah selesai urusan. Selesai urusan. Ajak manusia untuk tobat. Kalau diajak untuk, kalau disibukkan dengan mengkafir-kafirkan, ingat takfir pasangannya tafjir. Mudah mengkafirkan aliran khawarij, teroris zaman sekarang ini, pasangannya tafjir, peledakan. Kalau ada majelis yang di situ biasa dibahas pengkafiran fulan, pejabat fulan, demikian dan demikian, maka lihatlah rekaman CCTV-nya yang hadir di situ. Sebentar lagi tampang-tampangnya bisa jadi sebagiannya ada yang DPO. Karena pasangannya kalau takfir, majelis itu gampang takfir, maka tafsir beledakan. Karena halal darahnya, kafir halal darahnya, diledakkan sana, diledakkan sini. Nah, maksud saya menyampaikan ini adalah untuk menjelaskan hukum Allah, sehingga yang sempat melakukan untuk bertaubat, selesai urusan. Seperti itu. Jadi beda takfir muayyan, ini dibahas nantinya dalam apa namanya kesempatan yang lain insyaallah. Takfir yang tunjuk hidung dengan takfir menyatakan pemvonisan kafir dalam bentuk penjelasan hukum. Seperti ucapan barang siapa yang menghina Allah kafir, itu penjelasan hukum. Tidak terkait dengan fulan namanya A bin A B, tidak. Fulan A bin B kafir, tidak demikian. Barang siapa, jelaskan hukum, mulia, jelaskan hukum. Berdakwah, menjelaskan hukum agar umat tidak terjatuh, atau yang terjatuh agar bertaubat, selesai urusan. Seperti itu Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun pemvonisan kafir muayyan ada di dalam Islam, kafir tunjuk pemvonisan kafir tunjuk hidung ada dalam Islam, namun ada syarat-syarat, harus terpenuhi dipenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya, dan kita bertanya kepada ulama tugas mereka di dalam menyatakan hal itu. Al-Muwalah Al-Kubra patokannya adalah, atau dengan istilah lain At-Tawalli, patokannya adalah mencintai kekafiran atau kesyirikan. Satu, itu berarti yang dicintai kan ideologinya, yang dicintai ideologinya. Kalau sempat pacaran dengan teman SMP atau SMA yang non muslim atau non muslimah, maka ada Anda senang apanya, senang parasnya atau ideologinya, seperti itu. Kalau yang Anda senangi dan ridhoi adalah ideologinya yang non Islam itu, maka ini adalah al-muwalah al-kubra, wajib bertaubat. Atau yang kedua, mencintai orang kafir, pelakunya berarti, atau orang musyrik, pelakunya berarti, disertai mencintai kekafiran atau kesyirikan. Dia cinta dia karena silau dengan ideologinya, kagum dengan ideologinya yang batil, yang non-Islam itu. Berarti ujung-ujungnya sesungguhnya ada kecintaan kepada agama non-Islamnya tersebut. Cinta kepada menyembah selain Allah, karena non-Muslim menyembah selain Allah. Atau yang ketiga, menolong orang kafir menghadapi orang-orang mukmin dengan tujuan agar menang agama kekafiran dan agar kalah agama Islam. Saya ulangi, menolong orang kafir menghadapi orang-orang mukmin, baik itu dalam peperangan ataupun dalam lainnya, dengan tujuan jaya ajaran syiar kekafiran, kesyirikan, jaya, menang pasal-pasal kesyirikan, pelegalan kesyirikan, pelegalan kufuran, agar jaya itu, agar semarak itu. Tujuannya itu, untuk memenangkan itu. Dan agar kalah ajaran-ajaran tauhid, perundang-undangan yang mengatur tentang menyemarakkan tauhid. Agar kalah agama Islam. Nah, kalau seperti itu apa? Muwalah kubra. Muwalah kubra. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah di dalam bersikap, baik itu dalam berteman, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dalam yaitu aktivitas perekonomian, aktivitas perpolitikan, apalagi berhati-hati untuk menghindari al-muwalah al-kubra. Dan jangan menggampangkan, jangan menggampangkan. Dalil muwalah yang kubra ini adalah surat Al-Maidah ayat 51. Tidak saya jelaskan mengingat waktunya dan masih banyak materi yang belum kita ambil. Al-muwalah sugro, walak yang kecil, ini seperti syirik kecil, kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maksudnya sama dari sisi, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi berdosa. Yaitu mencintai orang kafir, atau mencintai orang kafir, mencintai orang musyrik, mencintai orang kafir dan musyrik, kafir atau musyrik, karena urusan dunia atau sebab yang semisalnya. Asalkan tidak ada unsur menolong orang kafir dan musyrik atau musyrik demi menangnya agama kekafiran dan mengalahkan agama Islam, yaitu mencintai orang kafir dan musyrik karena urusan dunia atau sebab yang semisalnya, asalkan dengan syarat gak sampai kubro, dengan syarat itu tadi tidak ada unsur menolong mereka itu demi menangnya agama orang kafir dan demi mengalahkan agama Islam. Dalilnya surat Al-Mumtahanah ayat 1. Saya bacakan pernyataan Syekh Shalal Syekh rahimallahu taala, beliau adalah salah seorang masyayikh besar yang beliau juga menjabat sekarang ini sebagai menteri di Kerajaan Arab Saudi, dan juga demikian ceramah-ceramah beliau dan tulisan beliau sangat bermanfaat dan sangat ilmiah dalam masalah tauhid dan juga dalam masalah yang lainnya. Syekh Shalal Syekh rahimallahu taala mengatakan dalam syarhu Salasatul Usul, artinya kewajiban seorang mukmin adalah menjadi sosok mukmin yang mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya serta kaum mukminin. Tidak boleh terdapat kasih sayang kepada orang kafir di dalam hatinya, walaupun karena urusan dunia. Jika ia berinteraksi dengan kaum musyrikin atau orang-orang kafir dalam urusan dunia, maka itu hanya interaksi lahiriah semata, tanpa kecondongan atau kecintaan hati. Mengapa demikian? Alasannya, seorang musyrik menyimpan hati yang mencela atau merendahkan Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya seorang musyrik itu merendahkan Allah Azza wa Jalla dengan sikapnya, karena ia menyekutukan Allah dengan sembahan selain Allah. Seorang mukmin yang berwala kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, tentunya tidaklah mungkin di dalam hatinya terdapat kasih sayang kepada seorang musyrik yang membawa kesyirikan. Waliyadzubillah. Selesai ucapan beliau. Jadi interaksinya kalau harus ada hubungan bisnis dengan non-muslim, interaksinya interaksi lahiri ya, hati tidak ikut-ikutan ada kecintaan dan kecondongan kepadanya, bahkan kita membenci dia. Karena ubara adalah kewajiban dalam Islam, wajib kita membenci dia karena kesyirikannya. Hanya saja ubara terhadap orang-orang kafir dan musyrikin bukan berarti perintah untuk mendzalimi mereka, bukan berarti boleh mendzalimi mereka, bukan berarti tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Jangan disalahfahami. Oleh karena itu yang membuat jadi heboh itu kan yang gagal paham terhadap wala dan barok, terhadap pempraktekannya. Oh, kita harus benci berarti harus disakiti. Berarti kalau lewat harus dikerjain. Berarti kalau dan seterusnya. Berarti kalau dia haknya ini tidak usah diberikan. Haknya itu tidak usah diberikan. Itu salah. Wala dan barok itu selain pemahaman yang harus benar, juga prakteknya harus benar sesuai dengan yang dipraktekkan oleh as-salafus saleh, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam tata cara menerapkan al-wala dan al-barok. Oleh karena itu penting untuk mengetahui fatwa-fatwa mereka dalam urusan berinteraksi dengan non-muslim dan muslimah. Saya sudah menulis beberapa serial artikel tentang interaksi dengan non-muslim. Saya kumpulkan fatwa-fatwa di sana. Maka silahkan dilihat dalam muslim.or.id. Bagaimana kalau memanggil non-muslim dengan panggilan saudara? Bagaimana kalau kemudian punya teman sekelas dengan kita muslim, sikap kita bagaimana, atau tetangga dan seterusnya. Ada fatwa-fatwa di sana. Yang bikin kacau itu adalah ketika penerapan wala dan barok yang tidak benar di masyarakat, tidak sesuai dengan bimbingan al-sunnah al-jamaah ketika mereka mengarahkan umat ini dengan dalil-dalilnya, dengan pemahaman salaful ummah. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala saat menjelaskan tentang makna al-wala dan al-bara, bahwa maknanya adalah mencintai mukminin dan berwala kepada mereka, serta membenci orang kafir dan musuh mereka, benci kepada mereka dan agama mereka, beliau pun menjelaskan makna yang salah dari al-bara. Apa jelas beliau? Makna benci dan memusuhi mereka bukanlah engkau boleh mendzalimi mereka atau berbuat melampaui batas kepada mereka apabila mereka tidak memerangi kaum muslimin. Akan tapi maknanya adalah engkau membenci dan memusuhi mereka dalam hati, dan jangan sampai mereka menjadi sahabat, teman dekat kamu. Namun janganlah kamu mengganggu mereka, janganlah melakukan sesuatu yang membahayakan mereka. Dan janganlah mendzalimi mereka. Apabila mereka mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum begitu, sambil saya jelaskan, maka balaslah ucapan salam tersebut. Dan kamu menasihati mereka, kamu arahkan mereka kepada kebaikan. Itu wala dan barok yang benar. Beliau juga menjelaskan bahwa disyariatkan bagi seorang mukmin mendakwahi mereka agar menyembah Allah, mengajarkan kebaikan kepada mereka dan menuntun mereka kepada kebenaran. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka dengan sebabnya untuk meniti jalan yang jalan kebenaran. Tidak terlarang bersedekah kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, kemudian menyampaikan surat Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi boleh kita berinteraksi dengan mereka dalam urusan dunia yang mubah, jual beli yang halal. Kita pun wajib memenuhi perjanjian yang diperlukan dalam Islam. Gak usah dibayar hutangnya orang kafir misalnya. Bukan demikian. Sikat-sikat barangnya, sembunyikan tasnya, kasih batu-batu biar berat. Tempat duduknya kasih permen karet. Nah, ini, ya seperti ini, zalim, zalim seperti ini. Bukan barok yang benar, bukan barok yang benar. Nah, oleh karena itu semua dengan ilm. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Sebelum menerapkan, ilmu qabla al qaul wal amal. Bukan ini milik suku itu, suku orang kafir itu. Sebutkan nama suku. Bakar, bakar, serbu, serbu. Hancurkan, bukan demikian. Ada batasan-batasannya. Baik, kita tutup kajian kita ini dengan penjelasan dalil. Penjelasan dalil. Termasuk fatwa-fatwa tentang yaitu memboikot produk-produk mereka. Ini perlu arahan ulama, karena ini bentuk barok, pembahasan saya ulangi, karena ini masuknya dalam pembahasan al-wala dan al-barok, sehingga harus dengan ilmu bagaimana sikap kita. Sebetulnya ingin saya sampaikan, namun karena waktu, langsung pada dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidin fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Baik, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan dari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah meneguhkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkan mereka olehnya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya ulangi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa ridha terhadapnya atas limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan yang dimuliakan oleh Allah. Ketahuilah bahwa sungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Surat Al-Mujadilah ayat ke-22 sebagai dalil dari penjelasan kesimpulan penulis di dalam matan ini, bahwasanya orang yang mentaati Allah, mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mentaati Allah tidak boleh berwala kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun karib kerabat yang paling terdekat. La tajidu qauma, tidak engkau dapatkan satu kaum. Maksudnya, wahai Rasulullah Muhammad, engkau tidak akan mendapati suatu kaum. Menurut ulama ahli sastra, balagh dan usul, peniadaan pada la di sini itu lebih mengena untuk tersampaikannya maksud dalam pelarangan daripada sebatas larangan, yaitu nahyun. Ini kan nafi, nafyun, la tidak engkau dapati, bukan jangan, tapi tidak. Berarti ini nafi, bukan nahi. Tetapi kata ulama balagh dan usul, nafi di sini lebih mengena dalam pelarangan daripada sebatas larangan semata, sehingga peniadaan di sini hakikatnya mengandung larangan dan plus, yaitu ada tambahan maknanya. Jadi peniadaan di sini larangan dan plus. Tidak ada yang merokok di luar, di ruangan ini misalnya, itu kan peniadaan, tapi maksudnya juga mengandung pelarangan. Maksudnya juga mengandung pelarangan. Misal kalau kita membaca kalimat itu di dinding misalnya, dan hukum asal sesuatu yang ditiadakan oleh Allah adalah haram, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan, tatkala Allah menafikan keimanan dari seseorang, maka tidaklah ini terjadi melainkan karena adanya kekurangan pada keimanan yang wajib. Jadi ini kalimat Syekhul Islam, pernyataan Syekhul Islam ini sangat bermanfaat untuk memperhatikan dalil-dalil yang di dalamnya terdapat peniadaan keimanan. La yu'minu ahadukum misalnya. Juga demikian dalam ayat ini. La tajidu qauma yu'minuna billah misalnya. Seperti itu. Itu kan peniadaan keimanan semua itu. Maka perhatikan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, tatkala Allah menafikan keimanan dari seseorang, maka tidaklah ini terjadi melainkan karena adanya kekurangan pada keimanan yang wajib. Adanya kekurangan pada keimanan yang wajib. Jadi ada yang rusak keimanan yang wajib itu. Sehingga pelakunya termasuk orang-orang yang terkena ancaman Allah, dan bukan termasuk orang-orang yang berhak memperoleh janji baik dari Allah. Sedikit saya beri mukadimah, namanya iman itu bertingkat-tingkat. Ada aslul iman, pokok keimanan. Ada kamalul iman, kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman terbagi lagi menjadi dua. Ada kamalul iman al-wajib, ada kamalul iman al-mustahab. Ini penting sekali ini, karena setiap pelanggaran dosa bisa dikembalikan kepada pembagian ini. Nanti masing-masingnya ada konsekuensinya. Kapan dikatakan sebuah dosa kalau dilakukan jadi kafir, kapan tidak? Kembalinya kepada pembagian ini. Ulama al-sunnah al-jamaah membagi dengan pembagian seperti ini sudah memperhatikan dalil-dalilnya. Saya ulangi. Juga demikian, untuk bisa memahami perkataan Syekhul Islam ini, kembalikan kepada pembagian ini juga. Bahwa iman terbagi menjadi dua. Ada aslul iman, pokok keimanan, dan ada kamalul iman, kesempurnaan iman. Adapun kesempurnaan iman terbagi lagi jadi dua. Ada kamalul iman yang wajib, ada kamalul iman yang mustahab, yang sunnah. Masing-masing kalau dilanggar, kalau dirusak, ada konsekuensinya masing-masing yang berbeda. Kalau yang dirusak oleh sebuah perbuatan ataupun ucapan, yang zahir maupun yang batin oleh seseorang, itu adalah aslul iman, maka jadi kafir. Kalau yang dirusak itu adalah kamalul iman yang wajib, walaupun dikatakan kesempurnaan iman, tapi ada predikat wajib, harus ada pada diri seorang yang beriman. Kalau yang dilanggar kamalul iman yang wajib, yang ditiadakan adalah kamalul iman yang wajib, pasti berdosa, tapi tidak sampai kafir, karena masih ada aslul iman. Untuk dikatakan orang itu telah memperoleh tingkatan keimanan yang wajib, kesempurnaan iman yang wajib, harus ada aslul imannya. Jadi untuk bisa meraih tingkat yang di atasnya, harus ada tingkat yang di bawahnya. Berarti kalau ini saja yang kelanggar, kan masih ada aslul iman, gak sampai kafir. Ini yang bedakan kita dengan khawarij. Kemudian yang ketiga, kalau sebuah perbuatan atau ucapan yang zahir maupun yang batin itu merusak kamal iman yang mustahab, yang sunnah, maka tidak sampai berdosa, apalagi kok kafir, enggak. Tapi terluput keutamaan yang besar, sunnah. Seperti itu. Nah, ini butuh daras tersendiri, pelajaran tersendiri, karena ada syarahnya, ada contoh-contohnya, ada batasannya, kapan dikatakan aslul iman, kapan dikatakan kamalul wajib, kapan dikatakan kamalul mustahab. Tapi sesungguhnya ilmu itu bertahap. Oleh karena itu, ketika kita sudah memahami pendasaran yang seperti itu, untuk memahami ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan mudah. Kata beliau, tatkala Allah menafikan keimanan dari seseorang, entah dalam ayat atau ada hakikatnya dalam hadis. Maka tidaklah ini terjadi melainkan karena adanya kekurangan pada keimanan yang wajib. Berarti ini bahasa lain dari rusaknya kamalul iman yang wajib. Yang terserang itu kamalul iman yang wajib. Sehingga pelakunya termasuk orang yang terkena ancaman Allah, ya, pantas berdosa. Nah, maka dikembalikan di sini tadi, la tajidu qauma. Di sini ditiadakan oleh Allah, la tajidu qauma yu'minuna billah. Ditiadakan keimanan. Berarti pasti berdosa. Cuman pertanyaan selanjutnya, dosa apa yang dimaksud? Apakah merusak kamalul iman ataukah merusak aslul iman? Nah itu waktunya tidak cukup. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang Anda bisa mendapatkan penjelasannya. Nantikan pada episode yang selanjutnya pada waktu dan tempat yang sama insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.